Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, as-sadisu wa thalathuna, intidharu syaykhi awla min tafwitit tarsi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabit Tarisi wal Mutarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu. Kemudian beliau masuk ke adab yang ke-36 yaitu intidharu syaikhi aula min tafwitit tarsi. Menunggu syekh itu lebih utama dari kelewatan pelajaran, kelewatan majelis ilmu. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabut Tarisi wal Mutarrisi, beliau mengatakan wa idza jaa majlisu ustadhihi falam yajidahu. Dan jika telah datang majelis ilmu dari ustadznya, kemudian seorang penuntut ilmu itu tidak mendapati ustadznya tersebut. Intadhoro, maka hendaknya dia menunggu sampai ustadznya datang. Wala yufawwitu darsahu, ya, supaya tidak kelewatan pelajarannya tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala beliau melanjutkan atau menjelaskan penggalan ini, beliau mengatakan hadza min adabi huduri majelisit darsi. Ini merupakan salah satu adab-adab ya di antara atau salah satu adab di antara adab-adab hadir dalam majelis ilmu. Wa huwa annahu idza jaa ila majelisil ilmi walam yajid ustadahu, yaitu jika seorang penuntut ilmu itu mendatangi majelis ilmu. Walam yajid ustadahu, dan dia belum dapat menemui atau dia belum mendapati ustadznya hadir di majelis tersebut. Fa innahu yanbaghilahu an yantadhira. Maka sudah selayaknya bagi penuntut ilmu tersebut untuk menunggu syekhnya tersebut, ustadznya tersebut. Wala yarji'u, dan tidak kemudian kembali meninggalkan majelis ilmu. Ya seperti, oh ternyata syekh tidak datang, saya lebih baik pulang misalnya. Tidak, lebih baik ditunggu dulu. Mengapa li'alla yafutat darsu? Ya, supaya dia tidak kelewatan pelajaran. Wa kullu darsin yafutu la yu'awwadu. Karena apa? Setiap pelajaran atau majelis ilmu yang ya, kita lewati, kita tidak hadir, itu tidak akan dapat diulang. Ya. Maka ya itu merupakan kerugian yang sangat besar. Wa qad la yarji'u fayafutuhu darsu. Ya, dan karena terkadang ya kita tidak kembali pun itu kita masih dapat kelewatan atau kita masih dapat kelewatan pelajaran atau majelis ilmu. Wa yata'akkadu 'ala at-thalibi al-hirsu 'ala al-huduri wa 'adamul ghiyabi. Dan ditekankan, ditetapkan bagi penuntut ilmu untuk bersungguh-sungguh hadir dalam majelis ilmu dan juga untuk ya tidak ya membolos dari majelis ilmu. Kemudian wa mimma yanbaghi taukiduhu, dan di antara perkara yang harus ditekankan di sini ya selayaknya ditekankan di sini hathu talibi 'alal mubadarati bi huduri tarsi min awwalihi, yaitu motivasi kepada penuntut ilmu untuk datang awal di majelis ilmu ya datang sejak awal bahkan sebelum dimulai. Sawa'un akana dhalika fi durusil masajidi, ya sama saja keadaannya, baik majelis ilmu tersebut itu merupakan majelis ilmu di masjid, awit dirasatin nidhamiyati, atau majelis ilmu tersebut ada di ya sekolah-sekolah yang berkurikulum, ya seperti di ma'had mungkin, ya atau di universitas, di sekolah dan lain sebagainya. Sikap kita sama. Sedapat mungkin kita datang awal. Lima fi dzalika minal masalihi. Mengapa? Karena datang awal pada majelis ilmu itu memiliki banyak keutamaan, ya, banyak maslahat, banyak kebaikan. Allati tahaddatsa atau ya itu ba'du berarti tahaddatsa an syai'in minha ba'dul murabbina. Yang manfaat-manfaat dari datang awal di majelis ilmu itu dijelaskan sebagian darinya oleh sebagian pendidik. Haitsu yaqulu, ketika para pendidik tersebut itu mereka mengatakan dukhuluka ghurfatat tadrisi fi awwalil khissati, ya engkau masuk ke ruang majelis ilmu pada awal waktu, wa qabla an yabda al mutarrisu muhadaratahu, dan engkau masuk ke dalam majelis ilmu sebelum guru itu memulai pelajarannya. Amrun yajibu an tahrisu alaihi wa tar'ahu. Ya, perkara tersebut, engkau datang awal pada majelis ilmu dan datang sebelum ustadz itu memulai majelis, itu merupakan perkara yang wajib engkau perjuangkan. Ya, wajib engkau bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Dan juga taro'ahu, ya, wajib untuk dipelihara, wajib engkau pelihara kebiasaan tersebut. Kaila yafutaka syai'un minat taujihati. Ya, kaila yafutaka syai'un minat taujihati. Supaya apa? Supaya engkau tidak kelewatan sedikitpun dari nasihat-nasihat dari ustadz tersebut. Ya, kalau engkau datang awal, engkau akan mendapatkan semua yang disampaikan oleh ustadz tersebut. Awil ma'lumati. Dan juga engkau tidak kehilangan pengetahuan-pengetahuan yang engkau dapatkan dalam majelis ilmu tersebut. Awil isyarati ila maroji'a dhati qimatin. Dan juga engkau tidak kelewatan ya, isyarat kepada ya, referensi-referensi yang penting. Wa min jihatin ukhra, ya, dan dari sisi yang lain, fahadat dukhulul mubakkiru. Ya, fahadat dukhulul mubakkiru yuthiqus silata bainaka wa bainal mutarrisi. Dan dari sisi yang lain, engkau masuk ke kelas atau majelis ilmu secara awal, itu dapat ya, menguatkan ikatan antara engkau dengan ustadz tersebut, ya, dengan guru tersebut. Engkau datang awal, itu dapat ya, memperkuat ikatan antara engkau dengan ustadz tersebut. Wa yaja'alu bainakuma mawaddatan wa rahmatan. Dan engkau datang awal, itu dapat ya, membuat ya, kasih sayang dan juga rahmat di antara kalian berdua, di antara guru dan murid. Fatarohu harison ala fahmika. Maka jika engkau memiliki kebiasaan untuk datang awal dalam majelis ustadz, maka engkau akan dapat melihat bahwa ustadz tersebut akan bersemangat untuk membuatmu paham. Muhtafiyan bi as'ilatika, dan engkau juga akan dapat melihat bahwa ustadz tersebut itu akan menyambut pertanyaan-pertanyaanmu. Kemudian la ya'ridu anka, la yu'ridu anka, dan juga engkau dapat melihat bahwa ustadz tersebut tidak akan berpaling darimu. Ya, karena sudah timbul rasa sayang. Ya, karena seorang murid yang datang awal itu menunjukkan kesungguhannya, maka kasih sayang guru itu akan tumbuh kepada muridnya tersebut. Wala ya'tadziru ilaika in sa'altahu, maaf, ya sa'altahu. Wala ya'tadziru ilaika in sa'altahu kharija ghurfati tadrisi au dakhilaha. Dan juga tidak akan menolak kepadamu. Ya, tidak akan mencari-cari alasan untuk menolak kepadamu jika engkau bertanya kepadanya, baik di luar ruangan majelis ilmu atau juga di dalam ruangan majelis ilmu. Yaitu karena rasa kasih sayang yang tumbuh di antara guru dan murid. Maka datang awal dalam majelis ilmu saja itu dapat menimbulkan rasa kasih sayang di antara guru dan murid. Wa arju kadzalika an tahrisa ala huduri kulli khissatin. Dan saya yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala itu juga yang menginginkan mewasiatkan demikian juga bahwa engkau bersungguh-sungguh untuk menghadiri ya setiap majelis atau setiap mata pelajaran yang ada dalam majelis ilmu. Fa huduru kulli khissatin yaj'alu ma'lumatika fi kulli maddatin mutawasilatan mutamasikatan. Maka engkau menghadiri setiap pelajaran yang ada, setiap mata pelajaran yang ada dalam majelis ilmu, itu akan membuat pengetahuan yang engkau miliki pada setiap cabang ilmu itu berkesinambungan dan juga menjadi kuat. Karena tidak ada yang kelewatan, engkau hadir di seluruh majelis ilmu mata pelajaran yang ada. Laisa fiha fajawatu dha'fin. Maka di dalam ilmu pengetahuan yang kau miliki itu tidak ada ya lubang-lubang yang lemah. Wala thughratu jahalatin. Dan juga dalam ilmu yang kau miliki itu tidak ada celah-celah kebodohan. Kita lihat catatan kaki. Ini ada di Rosa ilu lam yahmilha albaridu. Ini ada di Majallatul Jami'atil Islamiyati. Yang pada majalah ya, Universitas Islam Madinah. Adada sab'atin wa thalathina. Pada jilid atau nomor yang ke-37. Kita kembali ke atas. As-sabi'u wa thalathuna, adab yang ke-37 bagi seorang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu. As-sabaru hatta yastaiqidha syaikhu aula minalin sirafi. Sabar menunggu syekh bangun itu lebih utama daripada pergi meninggalkan syekh tersebut. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau. Ada buddharisi wal mutarrisi. Wa idha wajadahu na'iman la yasta'zinu alaihi. Dan jika engkau mendapati gurumu, ustadmu itu sedang tidur, maka janganlah engkau meminta izin atau membangunkannya. Bal yasbiru hatta yastaiqidho. Bahkan hendaknya seorang penuntut ilmu itu bersabar sampai dia bangun. Au yansorifu, ya, atau hendaknya seorang penuntut ilmu itu pergi dulu. Wal ahsanu as-sabaru, namun yang lebih baik itu bersabar menunggu. Kama kana salafu yaf'aluna, sebagaimana itulah yang dilakukan oleh para ulama pendahulu kita yang saleh. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, hadza min adabit dukhuli 'alal ustadzi. Ini merupakan salah satu adab untuk menemui ustaz fi ghairil majlisil 'ami. Ya, di selain majelis ilmu beliau yang umum. Ya, jadi kita mendatangi ustaz namun bukan pada majelis ilmu yang umum seperti di masjid, bukan. Ya kabaitihi, sebagaimana contohnya kalau kita mendatangi rumah beliau untuk menuntut ilmu. Contohnya seperti itu. Au fi ghurfatin fil masjidi wa nahwi dzalika, atau kita mendatangi beliau di ruang khusus beliau, di kantor beliau di masjid. Ya, dan yang sejenis dengan itu. Fa idza jaa at-thalibu, ya maka jika seorang penuntut ilmu itu mendatangi ustadznya, wa wajadal ustadza naiman, dan kemudian dia mendapati ustadznya itu sedang tidur. Fala yanbaghi an yasta'dhina alaihi, maka tidak selayaknya bagi seorang penuntut ilmu itu meminta izin dan juga membangunkan ustadznya. Bal yasbiru hatta yastaiqidho. Bal yasbiru hatta yastaiqidho. Bahkan hendaknya dia bersabar sampai ustadznya tersebut bangun. Au yansorifu thumma ya'udu. Atau meninggalkan dulu ruangan beliau, kantor beliau, kemudian nanti kembali. Wasabaru khairun lahu. Kan tetapi bersabar itu lebih baik baginya. Kama kana salafu yaf'aluna. Sebagaimana itulah yang dikerjakan oleh para ulama as-salafus salih. Wali annahu idzan sarafa qad la ya'udu. Dan karena jika dia meninggalkan kantornya atau ruangan beliau, terkadang ya biasanya penuntut ilmu tidak kembali, pulang misalnya. Wa qad ruwiya anna ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, dan telah diriwayatkan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kana yajlisu fi talabil ilmi ala babi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ya, dahulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dahulu duduk ya pada atau untuk menuntut ilmu di hadapan pintu rumah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Hatta yastaiqidha, ya beliau menunggu sampai Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu itu bangun. Fayuqalu lahu, ya maka orang-orang yang ada di situ, ya murid-muridnya atau para pembantu-pembantu dari Zaid bin Thabit itu berkata pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ala nuqidhuhu laka, ya apakah sebaiknya kami membangunkan beliau yaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu untukmu? Ya, apakah perlu kami membangunkan beliau? Fayaqulu, maka kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjawab, la, ya, tidak perlu, jangan dibangunkan. Warubbama tala maqamuhu. Ya, dan terkadang ya beliau itu berdiri dalam menunggu ya, berdiri menunggu dalam waktu yang sangat lama. Wa qara'at husyamsu. Ya, bahkan dia sampai ya matahari itu terbit ya menyengat beliau. Artinya menunggu dalam waktu yang lama. Waqad dzakara adz-dzahabi, ya dan sungguh adz-dzahabi rahimahullahu taala beliau menyebutkan anna ibn Abbasin radhiyallahu anhuma mimman qara'a al-Qur'ana 'ala Zaidin radhiyallahu anhu. Bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu di antara orang-orang yang membacakan Al-Qur'an atau belajar Al-Qur'an kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kita lihat catatan kaki ada di Tadhkiratul Hufadhi. Ya, pada Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama safhata 29 halaman 29. Kita kembali ke atas. Wa anhu aidon, dan juga dikisahkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, ya beliau mengatakan talabatul ilma falam ajidahu aktsaru minhu fil ansari. Saya menuntut ilmu dan saya tidak mendapati sebagian besar darinya ya pada kaum Ansar. Artinya beliau menuntut ilmu pada para sahabat dari kaum Ansar, namun ya mayoritas keadaannya tidak bisa langsung bertemu. Ya karena kesibukan dan lain sebagainya. Fakuntu ati, ya maka saya mendatangi ya salah seorang sahabat. Ya, mendatangi salah seorang sahabat untuk belajar. Fa'as'alu anhu, maka saya bertanya tentang sahabat tersebut. Apakah sahabat fulan ada, saya mau menuntut ilmu. Kemudian fayuqaluli na'imun, maka orang lain yang ada di situ ya berkata kepadaku, sahabat fulan sedang tidur. Kemudian fa'atawas sadu ridai, maka saya yang mengambil rida atau ya selendangku kemudian berbantal dengan selendang tersebut untuk menunggu ya tiduran mungkin seperti itu. Tsumma taja'a hatta yakhruja ilayya adh-dhuhru. Kemudian saya bersandar berbaring sampai ya beliau ya sahabat yang ingin saya temui itu pandangannya itu kemudian atau penampakan beliau itu keluar menemuiku. Nah, sahabat fulan tersebut yang saya ingin menuntut ilmu kepadanya itu keluar. Fayaqulu, maka sahabat tersebut mengatakan, mata kuntaha huna ya bena ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Ya sejak kapan engkau menunggu di sini, wahai anak laki-laki dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau wahai sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak kapan engkau menunggu di sini? Fa'akulu, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjawab, mundzu zamanin tawilin, ya sudah, saya sudah menunggu sejak waktu yang lama. Fa'akulu, maka sahabat tersebut mengatakan, bi'sama sonata, ya betapa buruk yang kau lakukan ini, wahai sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halla a'lamtani, ya mengapa engkau tidak memberitahuku bahwa engkau akan, ya, menuntut ilmu kepadaku. Ya, kalau memberitahukan pasti saya langsung keluar. Fa'akulu, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjawab, arattu an takhruja ilayya wa qad qadaita hajataka. Ya, saya ingin engkau keluar kepadaku untuk mengajarkanku ilmu, itu setelah engkau menunaikan seluruh keperluanmu, ya termasuk tidur. Ya, engkau telah selesai tidur, sudah segar kembali, ya engkau keluar, itu yang aku inginkan. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujalladal Awwala pada jilid pertama, Safhata Arba'a Ashrota wa Mi'atin, halaman atau halaman 114. Kita kembali ke atas, waqad dzakarol hafidhu Ibnu Hajarin. Dan sungguh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala telah bercerita, anil imamil hafidhi muhaddithi khurasana, mengenai seorang imam yang hafidh dan seorang muhaddith dari negeri Khurasan. Siapa beliau? Muhammad ibn Ishaq As-Sarraji. As-Sarraji. Muhammad ibn Ishaq As-Sarraji. Yaitu Muhammad bin Ishaq As-Sarraj. Tuwufiya sanata 13 wa 300. Beliau wafat pada tahun 313 Hijriah. Anna indahu ahaditha awaliyan. Bahwa Muhammad bin Ishaq ini, itu beliau memiliki hadis-hadis yang sanatnya tinggi. Ya, lebih dekat jaraknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Infaroda biha fi zamanihi. Yang pada zamannya hanya beliau sendiri yang memiliki sanad-sanad yang tinggi tersebut pada hadis-hadis tersebut. Wa kana la yuhaddithu biha illa man bata 'inda babihi yantadhiruhu. Nah, ini yang menarik. Beliau tidak akan meriwayatkan hadis-hadis tersebut melainkan kepada orang yang menginap, ya, di hadapan pintu rumahnya menunggu beliau pada pagi hari. Jadi beliau hanya akan membacakan hadis tersebut kepada orang-orang yang menunggu di pintu rumah beliau, di depan pintu rumah beliau menginap, ya, untuk menunjukkan kesungguhannya. Fa idza jaa akhirul laili, maka ketika akhir dari malam, ya berarti pagi-pagi buta itu datang, kharaja fahaddatsa biha, maka beliau keluar dari rumah yang melihat ada orang-orang yang sudah menginap menunggu, kemudian beliau meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Kana yuqsadu bidzalika i'zazul haditsi, ya beliau di situ bukan berarti ingin merasa dihormati atau tidak, ya bukan merasa kemudian ingin dimuliakan, dihormati, tidak. Beliau melakukan hal tersebut untuk melihat kesungguhan orang yang ini meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Ya, beliau memaksudkan dengan itu i'zazul hadithi, memuliakan hadis yang riwayatnya beliau miliki. Wa raf'u manzilatihi, dan juga meninggikan kedudukan dari hadis tersebut. Wa qad tubi'at fi juz'in saghirin, dan hadis-hadis yang beliau riwayatkan itu dicetak dalam satu juz yang kecil. ismuhu al-Batutatu. Ya, nama kitabnya adalah Al-Batutah. Wa adaduha wahidun wa arba'una hadithan. Jumlah hadith yang beliau riwayatkan dalam kitab tersebut itu ada 41 hadith. Wa jalluha an syaikhihi Qutaibah bin Sa'idin. Dan sebagian dari hadith-hadith tersebut itu beliau meriwayatkannya atau mengambilnya, mengambil sebagiannya dari syekhnya yaitu Qutaibah bin Sa'id. Wa hiya a'la ma kana an Qutaibah. Dan ya wa hiya a'la ma kana an Qutaibah, dan sebagian dari hadis-hadis tersebut itu bahkan lebih tinggi kedudukannya dari apa yang dia riwayatkan dari Qutaibah. Wallahu a'lam. Unzur, ini dapat dilihat di Al-Mu'jamu Al-Mufahrasu Lil-Hafidz Ibnu Hajarin. Ya, Al-Mu'jam Al-Mufahras, buah karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, rahimahullahu ta'ala. Safhata khamsina wa mi'ataini, halaman 250. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.